Wilujeng dalu Bu Yati. Wilujeng dalu Dek Cangik. Sampun sakit istirahat. Sampun. Enjang bleksek wis pokoke. Inggih, inggih. Wah. Nyepeno sae nggih, Bu. Inggih. Nggih mesti ape wis disae ngarep kok ya. Anjir wong ATM be cepet apa meneh bayari seniman ora cepet. Nggih. Ngari nglebak nglebokke ATM. Eh, lampun sing jenengane kaya kula niku ya Mas Marwoto. Wis pun suwe dadi musibah BNI niku. Sik to dibenerke kok musibah. Nasabah. Nasabah niku nek le nyaur iso ajek nek mboten ajek nggih dadi musibah, Mas. Oh, mula kudu sing ajek. Nek nyaruk kowe gelem bareng ngarep nyicil kok terus aras-arasen ndak boleh. Nggih mboten nggih mung mergo kahanan. Niki alhamdulillah lancar, Mbak Yu Cange. Amin. Wilujeng dalu Kang Mas Marwoto. Wilujeng dalu Yuli Mbok. Dados pundi kabaripun Ngayojo? Tasih ajek dados Ngayojo. Oh, ngaten. Dereng dados undi-undi. Syukur, syukur. Anggi sing waras ngalah ya, Nduk. Iya. Ngoten jenengan ngelokke kula edan ngoten napa? Sing ngelokke iki sapa ngaturake anakku kok. Juntrunging pirembugan niku sing waras ngalah padha karo ngunekke edan. Lah nyatane wong ayu juga dadi undi-undi iki ya. Tegese niku wilujeng ya aja niku ora ning apa-apa ngono lho. Kanang ditimbali riki niki kon ngedan nek ora ngedan nek ora diparingi amplop Pak Nugroho. Malah sing dibutuhke sing edan niku eh. Injih. Nek me butuh sing tertib-tertib ngangge karyawan BN niku sedaya tertib. Nggih. Niki nggo campuran sing tertib-tertib mula golek sing rada kaya kula ngeten iki. Kadang ning jenenge sapi kul degan kabeh. Apa kuwi? Bareng kumpul edan kabeh. Ning sing nang kene nek nang isor ora. Ampun kuwatos bagian pewayangan niku panitane Pak Nugroho mesti bakal kupen selamanya semalam ini. Oh, tenan pun. Pak Woko nggih pun tansah menggalihaken kok, Bu. Sepisan iki to panjenengan. Inggih. Mula mangdongake kula dadi direktur utama mengke. Oh alah Gusti ya mbok yo nyebut to Mas Marwoto, mboten kok kula ngina niku mboten. Sekolahmu apa kok? Nah, ditonton kuliah iki apa ora ngerti. Ora mirengke ngendikane. Yu Cange apa? Apa? Aku ki ya Undip. Eh. Kowe? Undip. Universitas Diponegoro Semarang rika? Boten. Lha apa? Universitas Diponorogo. Wah. Sekolah ngreok. Kowe iki jare untumu. Irungmu kuwi ya nyebut yo. Sik Bu Yati kok ngendika untumu ki terus universitas napa niku? Universitas Tugu Muda. Nek disingkat untumu. Ya. Ya ora apa-apa sing waras ngalah. Lah ora apa, Bang. Rupane ala suarane ora bener. Sing dialah papane iku terusan. Wah, ming suarane tenang. Wingi nyuarani sik lanang terus minggat kok nduran. Oh, malah. Suarane mboten pati apik. Lah kowe kok iso ngonekke rupaku ala. Bejo lho kaya kowe karo adik-adikku Suwarawati iki wong sing bejo iki lho. Nek ora tak dukung ora kelakon ketok ayu le. Mergo ana wong elek iki dadi ketok ayu. Kula nggih sing ngerti niki kok Yu. Inggih. Wong alawe kok sombong, ra cilok banget. Sing ayu-ayuhe do tenang-tenang glo iki kaya menik sunyahni Ibu Darmastuti. Ngawur we. Bu Muriah. Lah nggih Bu Muriah Darmastuti. Nggih. Bareng rondo rak tambah Darmastuti. Eh, aja buka wadi. Senengane kok miyak wadi. Mboten wong niku kabar pun tekan pundi-pundi kok Yu. Inggih. Tenan karang sak. Lah aku rung krungu. Njur ngopo nek krungu bojomu mah marane Bu Muriah kok kapiran kowe. Wong bojomu kaya iki jane aku ya ngerti rahasiane. Eh. Le gelem ngepek niki ra mergo napa to? Anek jeneng rupa ra pun mboten kalap to niki. Eh. Niki mek ngepek suarane kalih ngepek bandane niku. Nangka Bu Muriah niku dosen suarane ya apik. Nggih. Kek ya rondo. Heeh. Nek dibandingke kalih Bu Muriah kalih Mbak Yati tombok cemban ya milih Bu Muriah nek kula. Waduh. Ayo ra iso lah aku rak mung mergo kowe iki wong bodho, wong lanang sing bodho. Nek wong lanang sing pinter milih aku kok rumangsane. Ana wong lanang kok karo Bu Meriah milih kowe iki ya berarti kowe kudu di USG kuwi. Lah ora ngono. Demi keamanan ki aman aku. Ah coba Mbak Meriah kuwi dadi bojomu mbok tinggal lunga. Engko rak malah ana sing ngrusuhi. Ning nek aku setan wae ra doyan tak kandhani. Ayo wong kowe wingi numpak dokar wedokare nganti kepentut-pentut kok darane. Mergo tok eloni. Ah wong jarane mbok omong karo aku pinginane ta? Jarane ki omong karo aku. Meni piye? Iya. Aku bareng karo Marwoto kok dadi ngentut terus. Kuwi jaran apa durna kok? Cek tak simun busunya ya melu anu mengkonter Mas Marwoto padha putrine padha sing saka Yoja. Diwangi Bu Yati niku Mbak Sunya. Mak warung teko sajake oleh sia-siare Bu Yati. Jeneng sinden kok punah niku pripun, Dek? Iya ta? Jenenge punah. Mas apa Sunya. Kok ya gudeg Yogja lho sampean iki. Sunya ni kok. Oh, Sunya antaran punah nih ngoten. Punah iki wis ilang iki. Nggih. Ilang ning terus gawe melih. Tak kula niku nyawang keng buri malah bunek e kula niku. Sebabe napa? Lah piyayi kalih niku padha eleke niku. Nun sewu lho Mas Marwoto. Wah, kowe bareng duwe bojo anyar suaramu ya satos ngono kuwi. Maune jaman kondang-kondangku ki ya jrek kaler nang kono aku. Piye Mas ana? Ini uang jenengan itu uang jejak imanku dari arepo bojo karo kowe ayu kowe kene aku tetap satu istriku yang saya cinta Islam. Saya termasuk PSSI ya Persatuan Suami Sayang Istri. Sikodo sapa? Winik kowe matur karo piyayi-piyayi akeh apa meneh bapak-bapak direktur iki mes percaya banget aku ya ora percaya. Bojomu telu ta? Ayo. Ayo buka-bukaan saiki. Aja gawe su nasional to. Lho ya tenan ngono lho. Bojoku iki siji ning leku rabi ping telu. Beda lho karo bojo telu. Lah ning lak ya telu to. Kowe rame pisan to. Kowe berarti meri nek aku nduwe bojo ping telu karang resikone wong bagus iki ya ngene iki. Iri. Ora iri ya resikone wong bagus tanpa cocot ya. Sing Bu tak anu tak benerke kok. Mama. Mama. Sampean mboten cah kumat. Kowe aja ngundang aku mama. Lah pripun ta? Aku sing malu. Gimana ta? Mbokne kaya ngene anake kaya ngono kondarani. Darani ramban ya, Mas. Lah gimana enaknya gimana tante? Aa ngono. Waduh. Ayo lanang. Lanang kok. Ayo iki. Ngaten Bu Yati kakwan putra busunya. Ayu iki marga adae bayi apik. Nggih mboten. Kula riyin kawin suntik ta? Wah, malah kaya sapi. Nggih kawin suntik obate mek kon mangan suket ijo niku 6 ndak iso. Panjenengan wae pun dirasani kali Pak Direksi lho. Sapa? Panjenengan. Kok ngrasani aku? Pak Direktur ngrasani aku. Nggih ajeng dikersake. Tenane alah saestu. Karep Pak Pomo. Nggih. Matur nuwun Pak Pomo. Ciut. Matur nuwun Pak. Aku dikersake to. Nggih. Kok sik diterangke sik, diterangke sik. Dikersake iki nggo apa? Nggih, dikersake nggo ganjel kulkas. Lah, ra apa to? Nggo ganjel kulkas ya wis ora bakal tekan ngendi-endi wong irunge ya wis bablas wae nek nggo ganjel iki. Beda nek iki nggo ganjel mongso sah nongkrong. Kula wau ya gumun lho. Medon saka pesawat Budhe Yati niku. Lah kok ngagem kaca tinggal. Kek kaca tinggale niku dikencang to. Dikencang. Dadi mboten iso nemplek ten nggen irung ki jebulane. Iki kok iso cemethelke digapakne. Bulane niku ditaleni ten mburi. Kaya pentul. Lah kowe ora ngerti lulusane penari ndolalak. Ndolalak. Ndolalak Purworejo kowe, lah kepinang terus nganggo iki lho, Mbak. Ndolalak niku kaya angguk nika. Nggih, kacamatane ireng. Kacamatane ireng. Wah, kula ngertos lho pas anu nari ndolalak niku budhe niku ndadi. Eh. Lah kok mangan penabuh to? Lho. mangan penabuh. Nggih mangan pengendange. Kuwi sing ngono ki Bu Yati apa kowe dhewe engko gak kleru kowe iki. Ngomong biografimu dhewe kowe. Aku nek piyoga ki ora tak pangan kok emah aku. Apa? Nowe aku. Ming tak nggo nyamikan. Alah. Apa ning ya kok diklethik-klethik. Ning sampean ki aja nanding-nanding gitu. Niku lho, sampean niku kok senandeng-nandeng ki. Ha wis pengendang isih pengegong lho. Ora ta. Niku coba plerok-plerokan terus sing ngegong. Niku ayo rebutan sampean lho. Aku jane ya mung mergo karo sing nyiter kuwi aku ki. Malah. Sing pundi? Sing nyiter ana. Iya, sing nyiter pundi ta? Ha iki nek ngarep iki. Lah wis kepiye nyekel handphone dah lho, Mas. Handphone ku rong tak cekel kok wis nopo to, Mas? Halo Mas Siter. Apa kabar? Baik kan? Kenapa tadi malam gak tidur ya? Aduh gitu, setelah kita kucing garong kok terus gitu sih. Eh, malah mungkin nek le omong baca tulung ngundang satpam 6. Gak apa? Kan ngelarak medun iki. Aku? Lu ngapa kajar ngundang satpam ini? Aku nyolong pak? Kita kaya wangun nek nyolong gue ini. Sia-sia nyolong-nyolong apa? Aku tak nyolong apa? Lelah ingin aneh. Apa? Jari mbokku katut nengonamu. Ngawur, piro jari mbokmu sih hilang. Telu. Ngarang wanek ngarani ra cocok. Ra cocok? Mulaiku juga songo kok. Oh. Malah ngaku. Saya akeh malahan. Bu Yati menikah ulang tahun BNI yang ke-61 badi mengucapkan menopo dateng bapak-bapak direksi ya. Yang jelas kita mengucapkan selamat ulang tahun BNI yang ke-61. Semoga sukses selalu dan tetap di hati masyarakat. Amin. Niku nek ngucapi ulang tahun BNI saat niku pomo wong duwe gawe mantu ucapane pripun? Dumateng temanten sarimbit kula ngaturaken sugeng rahayu selamat menempuh hidup baru Mas Maroto dalem dipun cetha biati sing ngucapke yen manten sak niki bocah tetak ucapane pripun Mas Maroto nek cah ditetakke nika disunati pripun nek manten niku saya mengucapkan selamat menempuh hidup baru ngoten ta yang manten nggih manten nenek wong sunat saya ucapkan selamat menempuh bentuk baru. Bentuk baru. Wah, kuwi iki ora dadak takon ngono kok kon genahke. Ngerti aku. Lah kuwi neng kono kuwi bedane apa? Karo seri karo tukang sunat ki neng kono kuwi. Karo seri kali tukang sunat. Nggih. Bedane pripun? Lho, nek sing jenenge tukang napa karo seri nika pickup mlebutan karo seri bleng. Metu pun dadi station. Nggih. Nggih. Nek tukang sunat walian. Mlebune station, metu pun pickup. Kena nggo materialan punan. Aduh. Nggih, nggih. Nang nges rumang samu dolane kuwi apa? Niku warang kono sampean niku. Lah nggih pancen lucu. Sani Bu Sunyah besumti menawi ngucapaken dhateng BNI menika monggo Bu. Mumpung sowan mriki. Mawi basa Jawa. Inggris, nek apa nyenane Inggris? Inggris. Heeh. Aku waktu kuwi ra mlebu e, Mas. Wes, kowe nek perlu Inggris takon kuncine wis tak gawa. Karo gareme. Basa Jawi kenging, basa Indonesia nggih saged monggo. Nek ngangge busana ngeten sae basa Jawi nggih. Nggih, nggih, terpun ngaten. Nggih. Sugeng tanggap warsa BNI ingkang angka swidak setunggal. Inggih. Mugi-mugi tansah sukses selalu. Amin ya rabbal alamin nggih. Lan kawula suwun lan ugi kula dongaaken mugi-mugi tiap taunipun mboten kesupen wayangan. Alah alah alah. Inggih anu mirsani dateng menapa menika situasinipun kita Bu? Nggih. Bu Yati menika wonten pundhut lumantar nawala kula tampi. Ijin. Untuk Ibu Cangik dari kru video syuting minta lagu Nyidam Sari. lagu ini saya kirimkan setunggal Bapak Hari kalih Bapak Dewa tiga Bapak Nugroho seksi penunjang. Wah iya Nyidam Sari Nduk. Nyidam Sari. Pun caos sih Mbak Ica. Inggih. Kula suwun ingkang bawa swanten kakung. Sapa, Mak? Mas Giyarto monggo Mas kula aturaken bawanipun. Dini langgamipun mangki kula suwun Ibu Warang kula ingkang tengen piyambak mijil saking Ponorogo, Ibu Fahmi. Oh, sing ngundip niku wau. Sanes Universitas di Ponorogo niki. Oh, nggih. Monggo. Monggo Mas Giyarto pun aturaken bawanipun. Nyidam Sari kini dong memanis koyo kombang kang amulat sekar kepengen ngisep matune. Nyidam Sari ugi kula aturaken kadang kula sinten rahmati nggih menika Kamas Heru Sarjono BNI ing SDM menuju midhang ketangken Kamas Heru Sarjono kuya pamu sumitraku kadang sahabat karibku. Oh iya mangga brengeng swara arum yaya manten lagyo karonse deniro mamet prono marang kusu moyu sedalutan bisa nindro renggang kulo kinepyur pulut sayekti nyidam sarining tresno. Monggo pun atur kelanggamipun Nyidam Sari Yasan Kamas Anjar Ani saking Solo. Monggo I'm sampun katur nggih Bu Yati menika wau langgam nyidam sari yasan Kamas Anjarani saking Surakarta. Saestu sae. Sekeca nggih. Nggih. Sareng wonten campur sari menika wah kathah kok Bu lagu-lagu enggal. Panjeneng lagu-lagu Jawi menika nggih mboten anu lho mboten menapa? Njuwarei. Nggih, nyatane ya didudah ya isih enak tenan. Asih sekeca nggih. Kados kala wau kembang kacang ya wah isih iso dirasake lho. Inggih, inggih, inggih. Menika dandang gula turare menika nuwun sewu pekarmanipun Bapak Widikda kok menika Bu. Oh nggih to. Nggih. Pak Widikda menika anu lho Bu kagungan gongso lamit kina terus sae sanget Pak Widikda menika. Waduh, remenanipun Bapak Widikda. Inggih, kala wau dandang gula turulare lajeng kembang kacang menika wau. Pun dawaken sekar kacang. Inggih. Andekno kok yarang-arang nimbali to ya Pak. Mangke, mangke Pak Pak Widikda sampun nating ngendi kula kok. Oh nggih. Nak cangik kudu nyang dalemku nyoba gamelan sing ana dalem. Waduh. Iki malah mau aku krungu slending-slending sam niki Mbak Yati ajeng ditimbali ki Mbak wonten dalemipun Pak Widikda. Kadawan sinden. Boten melawak. Ajeng ge seret-seretan putune niku lho. Malah kaya kulit jeruk. Kok mbok yen nek ngomong ki ora anu to ngelek-elek wong to. Ora elek kok. Jeraku kok nggo syarat-syaratan iki kepiye? Lho, kok elek ki sing elek nggo napa? Engko genayu kimplah-kimplah kaya ngene kok elek ki. Alah fitnah. Kowe iki mung ora ngerti kadigdayane aku ki keturunane sapa ora ngerti. Pasti anu darah biru to. Lho lho lho lho, pripun to? Monas niku sing ngedheke sinten? Kang Rama. Weh, bapak kula. Hebat. Damel tugu Monas. Lho langgeh. Bagian napa? Walah, ndek ben niku ra nggih meng dadi kuli bangunan niku. Dadi laden tukang to. Lah nggih cilikane Mbak Yati niki bapakne laden tukang nguntalke boto ora iso nampane terus nibani saudara hidung niki njur selesai. Nibani rong kula. Lah pitekna terus simbok rak nggih nesu. Simbok. Wong ke mbok kula nesu amarga marwata rak wirawiri. Terus. Dadi kula ketiban botone bapak marwata dinesoni kali simbok kula. Diantem boto kiwa tengen peng maju. Kiwa maju dadi ngaten iki. Ya, ya. Ya. Ya semen malahane. Niku jenenge waja mirudo ngaten niku. Napa niku? Senenge mau ganti lho. Mau wis ganti kok. Saiki ganti waja mirudo. Apakah arti waja mirudo? Waja niku untu mirudo liar. Dadi untune ora karu-karuan ngoten ta karepe. Gingsul kok kabeh. Iya. Nah, karang rombongan kok. Nggih. ATM men 2000 kliwat. Nggih. Kaya lagu ngene, Gingsul 27. Wonten pamundhut lagu malih menika Bu. Iye, dari Bapak Suwoko. Pak Woko. Seksi repot. Ngersakaken rondo kempling. Pak Woko sing ngersakake rondo apa tuman. Lagune kok nduk rondo kempling. Rajake nggih mireng kula matur wau. Bu Muriah wau. Mboten. Menika pesinden mundhut oleh Ibu Sunyah nih. Waduh. Dari BNI Ambar Siswanto alias Pak Joy. Iya. Yeah. Monggo. Pun aturaken. Oh, dipun bawani. Ingkang bapa sinten? Bapa ta kowe ta? Iki kok Pak Woko kok. Pak Marwoko iki lho. Ngawur wae. Sing ngersake Pak Woko. Niki priyantunipun tiga kok badhe nyumbang. Aduh, alhamdulillah. Monggo monggo monggo. Monggo Pak Woko. Sanes. Oh, Pak Ambar ya, Pak Adom. Menika Pak Ambar Siswanto menika. Oh, gimana? Pak Woko ngagem kejawen kok kala wau. Oh, nggih. Wis pundi Pak Ambar? Sudah pernah ini ketemu. Iya. Inggih, monggo. Badhe bawa, Pak. Nyekar. Badhe nyekar Bu Yati napa? Oh malah wong iki nyekar aku njur nek aku mati njur kowe rungku arep mbok go ta padune Mboten tegese niku nyekar dandang kula napa-napa ngaten kangge ngiring nang dalem sare ngaten lho. Lah kok direngke iki njer aku sak dibudalke ngono lho. Karo mataku ora pener terus karo mangsaku. Wis ora pener nek ngene iki emosi mumpung ditokah kok. Waduh. Pijane ming gara-gara det 5000 lho niku mau. Kok iso? Kula wau lak diken tumbas obat. Lah terus niku duwike niku jujule kula gawa. Lah kok nesune ndodro kok ngoten niku. Ning nek iki ora ndodro kok. Aku ning ampun cedak-cedak karo bapak iki lho rumasane. Lah aku timbangane cedak kene rada meriah kene. Mangga peraturaken Pak Ambar menika bawanipun. Bawanipun ki nanti Pak Ambar. Nggih, monggo. Bawane kok giranti to? Nanti. Oh, ayo wong tuwa krungune giranti lho, Bapak. Ampun monggo kersane menapa? Monggo, monggo. Gimana? Langsung aja? Oh, langsung. Oh, tunda poin. Oh, nggih. Monggo, monggo, tunda poin. Nggih, wis sepuh arep ngopo rasane tak neka-neka, rasa nganggo bawa, tunda poin. Kempling cok, dadah. Monggo. Sik, aku arep matur. Gandeng Pak Ambar niku le nyekar jumeneng ya diimbangi Bu. Sunyah ya jejeri tak kudune ngene. Setuju para persawan? Alhamdulillah. Monggo. Nanging nuwun sewu lho. Ampun Kak anggap nungkak krama nggih. Nggih. Pak Dalang. Menapa? Awet wedal sak menika sampun umum. Dados dalang menika pun ungkuri penyanyi. Kale egol menika pun biasa. Nah, kula nggih mboten purun. Harus ada tempat tersendiri ya menika kata papan jembar kok mboten burine dalang kok. Lah kula mengke ngadeg jumeneng ngadeg wonten mriki nandhal duka. Mboten wonten mriku. Sing penting ora ngungkuli blangkone pengrawit rak ngadeg. Oh, nggih. Nah, menika monggo. Nandhal ampun anu lho, ampun jumeneng lho nggih. Oh, aku wis ngadeg sore mau ora roh iki ya. Napa nggih? Mbah. Mangga. Mangga cah, ronda kempling. Mangga. Pada tindak undi BNI mas katingaren tindak wae rumpah taksi dijemput kak DWA opo rawati timbang di mangga kula katani kelesan mas alias kabar are tindak pundi denan apa ora numpak taksi dewean apa ora wedi Mboten galak kaya sih nun sewu. Inggih, menika wau kempling. Inggih leres Bu, bisunya ronda kempling sampun pun aturaken. Ha iya anggere sing nyalek kok ndek wong Jawa nggih Bu nggih. Adakane niku sok gengsi Mas Petro. Lah nggih to. Angger ora luar negeri ora gelem. Nggih. Monggo tenane niku bahane saka nggone dhewe dikake mriko dicap gawa Bali mriki meleh. Nggih. Nggih ta? Lah nggih. Nek niku mek tren ora suwe kok. Ngaten nggih, Mas. Nggih. Jaman metu pitik lehor niku wah pitik pitik lehor. Saniki ya tetep pitik kampung sing larang. Nggih. Ndoke nggo ndok pitik kampung sing larang. Nggih. Nek niku memang harus kita lalui kaya ngene niku. Nggih. Sing jenenge nek ora Bangkok moh. Nggih. Duduk-duduk nek ora Thailand moh. Nggih. Apel Australia moh. Jawa ki anane mek gula. Lah nggih. Gula Jawa we mlenyek. Mlenyek. Jane nek dikelola mboten gejane mboten wong gula niku nggih enten doktere. Enten dokter gula niku. Oh. Dadi sing mriksa kadar gizi pinten niku enten niku nggih niku dokter gula ngoten. Sale jaman kula studi banding ten Gundang niku ketemu dokter niku. Tau mereso kowe apa? Dokter gula kok mereso aku rumangsamu aku semanis banget ngono apa? Jare kowe ya gula. Anu kula mireng kabar jare jenengan nu ketua Perkemi Mas Marwoto. Perkemi Persatuan Kencing Manis. Boten kok. Oh, boten ta alhamdulillah. Oleh olahraga mon mempeng e. Weh, napa olahragane Mas Maroto? Jalan cepat. Mula kula nyirik enten sakniki enten BNI niki kula rada ayem. Sebab e? Wawane kula niku lengganane BPI e. BPI. Bank Plecit Indonesia kuwi. Dadi angger marani ngono mek dicethelke sak suwek cilik banget kae. Ya aku turuhe dinteni niku. Godhok wedang niku nganti kula Mas mangkirin nggih kula tak godhok wedang. Dek ngewangi ngebuti men cepet dibayar. Bareng enten ben ini tenang kula sakniki napa-napa terjamin. Nggih niki bank negara. Nah, napa meles iso ajeng swasta nyisasi niku. Wes. Nggih. Saya kuat saya rasa suwi taun. Sampeyan kudu tumpas niku mengke. Oh cetho niku baru mlebu skijul kula. Waduh, skijile. Skidul wah kuwi anggere bahasa Inggris ki kudune aja dicethake. Nek salah men ora ketara. Kowe kowe ki sik mulane jenenge bahasa Inggris kowe ora iso omong. Piye? Wong Inggris kae irunge dawa-dawa to. Iso. Wah, anggere Mas Petro, kaya Mas Petro kae lho nek ngendika bahasa Inggris teteh. Piye tekan nggon grana meneh. Mboten Mas. Niku enten riwayate. Pripun riwayate niku? Kronologine niku enten. Gitu. Sing jenenge mau berbicara bahasa Inggris paling tidak nek omong niku ora lagan. Padane good morning sir. Waku kudu napase disurung ten irung. Good morning sir. Mula mendina kerep kesurung niku piyaye Inggris niku irunge bangir-bangir. Margo kesurung terus. Ning ning kene nek ngombe pinter aku. Kok iso? Heeh, londo-londo kae. Londo-londo nek ning kono senengane nek ngombe nganggo apa? Gelas cilik ta? Heeh. Aku wani gelas gede. Londo ora wani. Sebabe? Amarga irunge klebu melu kecelop. Heeh, nek kowe nganggo embere wani. Jarang kepang aku. Teko amane wong ora kecelop nggih. Malah dikombor. Wong sing jenenge mula sing jenenge sing penting niku kudu ngerti rahasiane. Mula peng ning kono pancen wong Amerika iki ya pinter-pinter kok ya. Jenenge tukang tambal ban iso bahasa Inggris ya. Wong Amerika. Kok tukang tanggal ban cah cilik men iso bahasa Inggris niku umur 5 tahun Inggris e pun mulane niku niku mung tambal ban marwata niku bahasa Inggris ya urung lancar e. Kok tukang tambal ban kono kok lancar ya? Ning kono rek secara Jawa. Karang kono bahasane ngono kok tukang tambal ban. Ya wis wong aku takon. Ana kere we iso bahasa Inggris ya. Ora iso bahasa Inggris ora tau entuk duit. Lah nggih. Niki nggih padha niki. Rien riwayate anake rak ten Tambun iki. Oh, putrane Bu Yati. Ten Tambun ngriki kok. Nggih. Molane besane Mbak Yati niku nggih juragan Mas ten iki kok. Juragan Mas. Weh, sugih, sugih, sugih. Manu kurang gaul. Juragan Mas ten stasiun Tambun niki kok. Anggere sepur mandeg ditawani, Mas, Mas, Mas. Kali tangane ngatung ngono Mas. Pelajaran kuwi. Malah wong ngemis. Wong niku nek ora noleh salira Mas Petro. Nggih. Kaya ngoten lho nyatase. Besan kula niku wis tuwa, ora nyambut gawe, gawene ngemis. Lho, la kok marwata niku mulai Gusti mampir ngentekke segane sing lituku besan kula niku. Ora ta. Kok mongko besan tuwa tenan niku. Niku dereng Mas niki kasus tenan. Bodo-bodo niku teko sire rak ajeng ujung kula kalih ujung besan kula niku. Alah, besan kula niku rak senengane nika lho, permen coklat sing wonten metene nika. Niku. Ning sing dimot rak njur ming coklate, meten niku dilumpukke tenggon lepek. Ora ta. Marwata teko sire niku njajeng ngenehi kado. Besan kula metu, alah kowe ta Mar. Nggih, Mbah. Kok sak ya tak godhoke wedang kono ning lungguh ning meja kono. Heeh. Nggih, pun suwe banget ning godhok wedang karang wong tuwa. Lho Marwata niku jenenge mete sak lepek niku nggih dintekke. Heeh. Lah si mbok kula niku njer metu. Lho. Suwe banget ya ta mau. Nggih, Mbah. Ning won sewu metene kula entekke. Alah ya ora apa-apa wong kuwi tilas mut-mut aku kok ta. Oh alah jan gragase. Niku mboten mek-metene tok. Sak lepeke sak glungane besane kula pangan sisan niku najeng ngerti. Niku ya. Ngono-ngono wae. Apa ya wis tak dok po aku nek kuwi tilas mut-mutan. Ana iso ayo. Aja tengengesan kowe. Kaya ora gila apa to. Lah niku ana-ana wae le gawe. Lah mboten ngerti. Lah lek kula niku akhir kula piye niku kula tukokke loro-loro tentu. Lah sekarang ya untune wis entek ora iso ora tentu. Apa aku wis goblok banget ora iso bedake no. Calon direktur rumangsamu nyalane wong kowe iki sak lepek entek mbok yo diakoni. Ora iso mboten Mas Petro. Anjur nyepelekke calon direktur kok anjur mek direktur ngendi iki? Direktur, direktur kuwi direken batur ngono ngalor kuwi ya. Ya mek dikongkon wae ora kaya. Tarane nek kaya beliau-beliau kuwi. Ah, sekolahe ra tamat kok. Nang apa ta? Dicoki gurune. Sebabe? Ah ngombe wedange gurune kula. Ya salah kuwi. Salah pripun? Andheke gurune diunjuk. Wedang niku nggih napa? Diombe. Ah nek nggih kramas niku kula salah. Karang kasile dereng ngerti napa-napa njur esuk doyak-oyak wis jam 09.00 kon senam kesegaran jasmini ngalor midu jasmani jasmani iki sing nganang sing wedok lu mulang bu jasmini rasa kayel sing sekolah ki aku pokoke Ayo sing sekolah kowe, aku ning jaba. Wong cek jenenge sesuk juk arak ten alun-alun njur dokon senam niku wau. Mulane sakniki niku nek do senam, lho kok ketok. Mulane aja mekokok. Mula sakniki nek senam dopon kangge katok kalih kaos trimin supaya training ini pegawai harus munggah pangkatnya ini training, wah calon direktur kok tau kandani rumah samu ini bakul ke kemayu direktur ya calon direktur kok ngentek ke mete le kayak masa lalu ya Pak Dunia delat gue kak oke, terima kasih sineling terus apa? Tampil ke mikrofon Bu Sunyahni Pangkur Semarangan. Walah iki jan berat nek iki. Lawitene ngaturi bisunya kok sing enteng-enteng iki ngopo kok. Ya basa sing mayar-mayar iki gawane dhewe wae sing berat-berat serake bisunya kuwi. Telungane sing amplope kandel. Wah. Bakul melet karo monggo nyun berkahipun Pangkur Semarangan bisunya. Eh dimatke. Nano Mingkar mingkuring hangkara iki sing kon berat reng ya Amin wah hebat. Monggo dintake Bu. Yo kang garing ayong busunya kok tenan jan nyenengke busunya iso bombong ati katampen aja dipleroki dados aja ditinggal kapripaten ketimuran aku keri ing jaman moyo sing eling sing sedaya. Ojo ditinggal kapribaden ketimuran mangkok kekeri ing jaman kok yo sing eling jenung sak tembang ning mengku pepiling nggih Mas Marwoto niki wau. Anggih, ojol yang budayane dhewe adat ketimuran aja ditinggal. Wangsul jati diri mleh niki wau. Leres, leres. Niki wau tembange Mbak Nyani ketoke metit dur banget ning mergo laras karo irama dadi dimirengke ya kepenak. Sekeca. Nggih, ha niku budayane dhewe ngoten niku. Nggih. Dadi ora mek toni. Kok toni napa? Waton muni. Oh, nggih. Sing jeneng lagu sak niki ora angel-angel to Mas nek jeneng disinau. Ana judul kok tali kotang iki lho maune. Lah nggih. Nilik iki weke sapa? Enten melih sing gulu pedhot barang niku enten lagu gulu pedhot. Niku ra ya malah ngedeg-degi to niku. Nggih. Nyiksa niku jenenge. Gumunku karo busunyah iki nggih Bu Yati. Tes pundi? Ing atase nyuwara cetha ora mengo ning kok wah jan paseh. Iya. Niku sing jenenge swara Mas. Nggih. Terus yang nyuara ramung tutuk rasane melu nyuara melong gih wah terharu lho. Nyun sewu Mas Petro. Tes pundi? Kok panjenengan persona iku lho mboten mengo. Kayak mriki kula lirik panjenengan ketiyang pun kedalipun menika cetane ora mengo ning panjenengan niku. Niku sing mengo liyane kok Mas. Oh la iki. Nek iki aku ora iso nyambung lagi prekik nek iki. Angin senengan yo anu nganyelke sik. Lho mboten kok nganyel. Angin senengan mesti ngangge tutuk kok yo. Lho nek mung tutuk tok men dirasake mboten iso. Nek sing niku rasane niku nyentuh ten kalbu. Oh nggih ngaten. Nggih mila. Kari mileng nek suarane niku nyuwara nganggo rasa nyentuh ten kalbu. Nggih. Dari kalbu ayam napa kalbu sapi niku nek nganggo nek nika jenenge kaldu. Oh, ah. Nek ngoten lho Mas Petro. Pripun? Yen kula niku dalang. Ngeten dalang niku anu nek sinden niku sing digoleki ming ayune mboten suarane. Oh nggih. Nggih, nek jenengan pripun? Oh, nah nek kula niku pun swidak dadi ngimbung swara, nek nek rupa pun mboten pati kula pikir. Ya tenane. Lho saestu, nggih, nek rupa apik mbok golek WTS kan pirang-pirang apik kabeh. Ya, iki ngono aku iso mlebu iki ta. Aku sesuk arep ajar nyindan, iso klebu ndarekke Pak Haji Anom Suroto terus. Sebabe napa? Arepane elek jare iso terus mlebu. Nggih ta? Suarane apik ta? Nggih. Apa nyetel kaset ya apik kabeh suarane. Tak obong kasete. Menawi saged nggih kalih-kalihipun ya swara ya rupa. Mila wonten piwulang to, nek pengin dadi sinden niku enten syarate. Siji guna loro swara ping telu bondo ping pati rupa. Lha niki. Tiba kari dhewe nggih rupa. Nggih. Kari dhewe. Wis kowe melu ayem kowe. Kena tak nggo pensiun. Weh, wis ora apa-apa. Sesuk. Kita sesuk mung karek gawake bantale Pak Haji Anom Suroto kuwi. Ora apa-apa. Wis kowe sing pokoke rupa ki nomor 4 sing penting swara. Matur nuwun Mas Petro. Tinggi guna swara bondo rupa. Guna niku kagunan yang gending apa kudu ngerti mlo kudu kerep gladen utawa latihan aja kok nek gladen ora nyang nggih to pawatane werna-werna kula nembe ngemiki anak kula kok Pak mboseng pun tilar nggih enten niku bayar kurang sawe ngamuk lah nggih ya aku kira kacane terus mekewo ha niku mboten nggenging niku bab perkara nggen kagunan nggih terus terus swara iso ngolah swara swara weteng dodho gulu tutuk kudu iso ngolah. Nek bisa ngolah nyuwara cilik iso bening gedhe bisa warung niku nek iso ngolah swara. Tur nek ajeng nyuwara nggih niki sing kula lakoni nggih Mbak. Nggih. Nek ajeng nyuwara niku es disirik sik ampun ngunjuk es nggih. Makane nek bangsa anyep niku ten gulu mingkup. Niku. Oh. dudu kudu disirik bangsa asli terus kaping kalih mangan sak mangan kudu di waspada ke aja ana pangan sing ngemut lenga dipangan ngemut kena ning liyane lenga iya apa-apa kencur apa ngono apa ngemur ngemut raimu lah iya ngemut raine garek nah yo mak itu dados nek sinden niku kedah sedaya enten nggih nggih nggih niku bab perkara swara terus bab perkara bondo niku pengageman nggih ta agama nggih ngeten niki pun persis pun endah niki nggih ta ngagem kebaya nyamping diri sithik wah gelungane ngagem sekar wah tenan kok terus ning agem jarik ngono kuwi wah semilak ketok poloke wah pikirku mak wah dah meyak kuwi lho suwidak la iya suwidak karo ngoto ra suwidak aku yo mbayangke karo ngopo ya ora tau mandang apa-apa karena anggar pun di napa diagemi sing rapi ngono iki malah kaya gregetke ngono oh greget kene nek diler malah gumoh nggih ta asane iki iso pito ngatasi kaos ora sejeng barang dienggo udele ketok lho ah kuwi mode kok ah mula nek ning perkosaan ki aja disalahi sing lanang mergo diegleh-egleher sing wedok dhewe kuwi kok. Iya, mula kudu ngati-ati. Kejahatan tidak hanya sekedar ada niat, tapi ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Nggih, nggih, nggih. Nek kuwi adate cah nom-nom sak niki. Nggih. Niku ayo meng aku ora dhisik arep wong tuwa 6 dhisik kok ya nek 6 ku saiki ngono kira-kira ya wis. Biar ngopo? Arep ngelaridel. Alah, badhe kroyok tawon. Apa bu, apa udah lagi legi ben rada maju ngoten kok. Ha, nggih monggo mawon, monggo ah, coba to. Saniki nu setan iki bendina mlebu teng nggih kamar kok Kang Marwoto. Alah saestu. Ah mbok ustaz iki ngati bengoren to kalah kali setan-setan niku. Ah TV niku coba piye? Pun ndak biar mung diler pupune, diler wetenge. Walah pun. Nek ora kuat imane, wah saestu. Suwidak. Lah nggih. Niki namung dapur ngemutaken kok Mas Marwoto niku. Nggih, karang awake dhewe tugas nggih ngoten niku kok. Nggih, ajeng napa to tugas awake dhewe. Setan jane ya bener. Lho kok malah bener? Awong setan niku sakniki ya dadi apusi nganggo kembang plastik kok ya. Lah nek weruh kaya ngono uwi. Aduh he. Sinting ngene ta Mas ya. Ning sajake kan lirik ngematke. Aku mah nek kaya ngono wong dudu dan sing aku wis kaya ngono ning kok ya emane-mane lho. Iman lan didelok. Nek disawang rusak iman, nek ra disawang kok mubadir. Mulai angger ora sah duwe TV mon karuan TV ngomah klodol kabeh pun. Selesai. Klodol kabeh kula ndelok ngene tanggane. Oh malah. Ya padha wae. Ing ngragati anake, nggih. Terima kasih niki wae pun di tangsi lagu sing seger. Iya, saya ganti mat-matan reng. Iki kagem khusus kagem Kyai Sepuh. Dene kawula muda mirengake ya alhamdulillah. Apa to? Kutut manggung. Wah ya. Ya, wis diarep-arep. Nah, nitik oleh aplus sajake isih cocok kutut manggung. Wah ya. Iya. Kula suwun Ibu Rosiati tampil ke mikrofon ngaturaken kutut manggung. Diapik-apike Mbak Rus golek pasaran. Wah ya. Coba timbali karo Pak Sigit meneh. Mangga dimatke kutut manggung. Iya. Atur Bapak Pomo benjang menapa ngremenaken warga Cawas Pak Pomo. Insyaallah Gusti ngijabahi sehat kabeh, rezeki turah, wayangan ning Cawas kana, Truk. Iya, amin. Pak Kodrati kersanipun nimbali malih. Oh nggih nggih nek niku jelas pun. Rama Kodrati niku pancen keranjingan wayang kok nggih. Menika sirah yayi. Menika sirah. Seneng nganti lali nek kuwi sirah. Jambu. Oh, oleh bunder men. Kari ngemplok. Ngemplok adalah kena upil lah. Gila nih kok. Cici. Keringan rasa guyu cinten kok guyu lucu lucu Bagong meneng ngogong ganggu wong nyuwara lah iya to apa Bagong jan wah cici aku Nananano yep Jati kau mburi kok penak etra. Oh tak patah latu raimu kok. Kau mburi piye sendak selu pakai keringan geger. Jadi kau udel kau sawo. Ini kau ya jambu, udel kau ya sawo dek. Salah kok buah kabeh. Wiwit manggung kempul mangun iya sing seru ngun. Iya. Neh ngon. Iya. Tante ngon. Iya. Wah. Omakku gawe gelo kowe ngon. Kowe sistem kowe nek petruk nggalur aku wegu. Mangun elek. Mangun ora bejaji. Mangun maling malah bojo sia-sia. Sung monggo monggo mangga mangga mangga mangga Mas Petro pilih aku gede dhuwur piye. Pilih Petro lo gagal, kalau pilih gara gue apa kayak uret weh. Oh tak gajil lo, ngenyek jelinya malah ngirit. Iya weh, telung meternya tekan kok begitu. Mangga, mangga. Mangga, mangga. Iya. Napasi ya gue, tenan aku ngakoni mbak Rusi napasi sudah hilang ngombe niwe susu kuda liar. Oh iya deh jan pas jaran melayu yu dek neng isore diumbe nungi ya remon awake kok tidak tak jaran bakong yo sura toto Entuk istirahat ya apik soal iyalah ning wis mak pelatihan mau wajan wis do gojek. Pramitra Nenu Kang Min Narya Wilujeng rawuhipun Wilujeng rawuhipun Buyati Pangestumu nak Rosyati Wadajan siliramu ki nadyan tau kurang ayu sithik ning manis lho nggih manis suarane apik kuat wajan tak tampa pangestuku tampanana ya ngger ya. Wah, jadi kayak ketoprakan, Mbak. Wah, tenan, Mbak. Harus saya itu Bu Yati olahragane mempeng kok. Sak menika? Weh, pripun to lari pagi. Nek pas bangun bar subuh nduk nganggo kaos metet nih karo katok cendak, sepaton mlaku iso kok kok kok. Apa ngibar ada kok kok kok. Oh, layak kula maju mangkat teng Solo isuk-isuk kok ana swara kok kok iso apa to? Neng terminal Pak Mbak Rus to. Terminal sepi. Nananano maga wangi wangi nyaranya mas tutup mangga lalu deh, ya gue ini warak ya, tenang. Makasih Pak Nugroho, Pak Wokor yang ngobani kancang sak bloke. Wah iya jar nganti mutah-mutah. Saka okay. Omben. Omben. Mangan dora duga ya kuwi. Omben omben omben. Omben. Omben. Ben omben. Ben omben. Manuke gareng kutut kutut lah iya ya manuke mprit kok alah mung cilik gedhe enggak apa ora kanggo ben tayang ya ben wis waduh kutut temanggung tata putri tidak melaku-melaku sik. Oh, napasku ben penak kok. Arep-arep iya tekan Monas. Pakan. Pakan. Ngangge minir, Mbak. Ngangge miring. Heeh, ayo, miring, miring, miring. Atau kowe sinden kendel mun yo ngene. Manuke Pak Nugroho. Ayo wanita. Wah, Bagong golek masalah bocah iki. Ben ayo coba kaya ngapa kekendelamu ayo. Manuke Pak Nugroho. Ayo, ayo. Manuke Pak Nugroho. Kere, kere Bagong cah edan iki. Untuk papa sepatu raimu mudar ya. Ah udah Pak Nug malah gemuji kok. Iya. Manuku pakan nono. Bubung ibu ya udah melu. Lambe ini Bagong kira. Yuk. Atak. Bakana bakana bakana Kakung. Jan. Wong siji rong dus rong dus. Iya, Jan. Dimuka muka. Oh. manegong HR tak selingi kok. Selingi apa? Ida mau sing seger. Judule aja umuk. Kayak apa? Sing cekak, sing banter. Kaya wong pinter yen omong rumangsa bener. Sila tumpang yen majang ngumpuli dalam takang ngalor itu akeh kang padha nusul. Sajak mandeng apa kang wis dicetel kadungan kasuwargan jare wis ana tangan yen petu mesti umuk metu pusgone mus mung mung emane apa kang dikandhake babar pisan durung ana nyatane ayo kok eling marang tuntunane kang pamriye kang bisa dibimbo mate. Lagu ni bagus ya lumayan iya. Mau ngiling aja seumuk iya. Monggo harus pun telasaken. No no no. Marem ku ora elok Mbak Rus nek wis lutut manggung jan sego putih wak duduh iya liyane ora kanggo liyane gua sego putih wak duduh kaya sambel lah dejan pedes kaya remason lambene bagong. Terima kasih kantos busunyah malih ya liyane mung timun mungkuk jaga ibu. Ya ora, pas gending kuwi pesinden liyane. Monggo rene gendingi sampah ae iki kok. Malah penak. Kula nyuwun dhateng Mbak Menik Sunyah iki kepareng dipun paringi pangkur caping gunung. Wah, ya. Yasanipun Simbah Gesang saking Solo. Jenglengke terus. Oke. Nah, ya. Deh. Gue tombol ngantuk, selindru songo. Monggo, Mbak. Saben bengi nyawang Wene aku pancen areng ngetes napase kok. Wah iya. Tujune busunyah. Timbangane turu sore. Ayo nyang BNI. Iya nang Slipi ya. Waduh nyang Slipi. Apa nang Kramat Tunggal? Wah. Wis. Apa ta yo kedo nggoli lho. Aduh. Iki sing kiwaku iki jan sajake iki warga kono iki. Aku ngerti Kramat Tunggal terus wae. Sajake ngerti aku warga kono. Nggih napa ta niku? Anu nggih gulek-gulek. Malah mutu. Nang no. Ya, napa macang ama nganggo. Janar Kuner Yo Jan Pak gari pedot dengunge kuwi di urus Pak Kondang itu. Orang ini gamelan elok kok remangsane kaya gamelan jengleng gamelan mesti mencelak nganti kena batuk. Karena bu malah nyonyor. Tak Takut jange. Cinten. Takut jange. Pak Nugrah. Lah iki. Sing lemu dhewe. Aduh. Kipuk. Lah opo kuwi? Sindene telat teko ki nesu. Heeh. Iki duwe tanggung jawab kok niku kok. Pak Nugrah. Nenu kembang wae weta jengake nenu yo gitu cerah cerah ada wala jan ngecerat sunya pindu hati mele-mele haha hiha ho wah gitu tapi guna yola yo mas lagi tak nyut wah jajan lagi ya aku ngedari rai dimut ini tenang ini janasin ya kalau sebuah skor semuanya kangge kontes parian ya wibit saking Bu Fahmi bangga ayo apa parian meet in Ponorogo ayo sing ngendel mbak nano ana pesek wadah manggis natian pesek nanging manis ya yeah. Wah, Bu Yati GR. Iya. Lho wong kula niku dielek-elek ora apa-apa ning kula ora sombong kita. Sing muni mboten kula. Nggih. Manis lho. Tur ada gregetke. Waduh. Niki durung. Eh, bubar kula kalih Mas Marwoto medhon iki. Nggih. Mang titeni Pak Nugroho mesti goleki kula. Weh. Ajeng kagem menapa? Wah, ampun mboten percaya nggih. Ampun. Nggih Pak Nuge. Aduh. Nggih, nyawane sing asep Pak Nugroho. Iya. Terima kasih. Yo, urute Mbak Harjutri. Monggo, Pak. Nenu. Menyang Betawi. Numpak sepur. Semoga BNI. Terus? Nasabai tambah makmur. Amin. Gusti ngijabahi ya, Reng. Yo dileki bareng. Heeh. Lanjut Mbak Rusyati, monggo. Nano. Wisanggeni. Ngombene es. Pilek. Jebul anu. Wayang dhisik ngerti es ya, Reng. Niki parian nggih, Mas. Parian aja disangka wong parian kok sak arepe ngombe es karena ngombe tajen karepe wong parian kok. Wisanggeni ngombe es. Candane pripun, Bu? Bank BNI selalu sukses. Iya. Alhamdulillah. Monggo Bu Dosen. Monggo. Aduh, ya. Busunyahni. Jual bensin. Nabung di BNI. Terus aman terjamin. Waduh, amin ya. Bank negara, iya. Beda bank plecit. Kita Kang Marwoto turut ditunggoni. Iya. Maka Habu Yati Parian. Maka nganun nganun. Maka Bu beli serabi. Melara cetra kaya londo. Napa niku wau? Jare parian ora entuk disangkal piye. Iya nih ya sing cetha to kok. Asing kene ayu ya ngaten iki. Walah lah lah lah. Walah lah ayung padha ora ragunan. Oh, artine ragunan iki ternyata. Beli serabi. Beli serabi di Surabaya. Walah lah dadak numpak pesawat. Padowan ora apa-apa wong parian harus disangkal to. Terus Bang BNI ya. Tetap jaya. Yo, matur nuwun Kang Marwoto. Ayo. Duh. Jupuk caping. Lah lah lah lah lah. Jupuk neng, caping neng dhuwur watu. Neng dhuwur watu. Nek ra jengking ora metu. Wah, wis. Sik, iki arep tak urus nek iki. Iki wong parian kok viveri-veri goloso. Nyerempet-nyerempet bahaya. Napa niku, Mas? Niku teko niku napa ceret niku? Niku nek ajeng esoke ra dijengkenge ngeten. Oh. Nek ora jengking ora metu napa ngadeg metetek njur metu banyune. Ra nggih kudu dijengkenge ngoten to. Halah, duk. Mas Bagong senengane aja mentai. Panjenengan kuwi ya ketemu nalar. Positif thinking. Waduh. Pikirane aja sing werna-werna. Angger pikirane resik-resik ora ana sing ngarani kula berbuat kaya mula kudu manu positif jengking mau. Positif thinking, positif juga mau. Saya gamble Bagong iki. Nanu nanu, monggo busunya. Mi pop mi mi sawa cape tulung nyelayemak tulung mas mare mare mare mare yo yo yo. Bagong iki latihan badan sarta sarta lanang sing gampang sing nyiter jan setelan ya rek irem orang kepe ya kuat ya omongi Kresna Janaka ya baru sing nyiter kuwi. Janaka niki sing nyiter pesen niki sing gampang kae. Kresna iki mendem. Ya caraemu ra eneng cangcak kok mendem ora eneng. Mendem tok kene no. Iya no. Inu mani. Ketun tak antuk tok tok tok terus dak kelam gam ya. Kendangane Gogo Mino Tulungagung dijogeti Bu Yati. Halo Bu. Oke. Ya cari tepuk tangan kagem Pak Maroto, Bu Yati, para Bapak Ibu. Jan seger tenan bengi iki ya Reng Wahyah. Nyenengke. Iki jenenge dana rasa atur penglipur yang ini iki ora mung swara, ora mung nggon wacana ning nggon beksa ya hebat Kyai Loro ya ngayu Jakarta kok terus. Iya. Sak sampunipun pangkur caping gundung sak langgamipun bablas yang tanah Parahyangan. Wah, apa? Bajing luncat. Wah, ya. Deh. Keparenga pina tak lenggah rumiyin, Pak, Bu. Kangge bawa mangke lajeng jumeneng malih. Nggih. Monggo Bu Muriyah keparenga dipun bawani langkung rumiyin katampen telagon bajing luncat. Ya. Ayo Le Bayu siap-siap ngendangi Bu Yati karo Pak Dimaroto Le. Ya. Kene okeh wong Sunda ampun nganti kleru ndak ngisini-sini kula. Pripun niku kata-katane pripun? Niki niku kathah piantun-piantun sederek-sederek saking Sunda. Nggih. Sampun ngantos klentu anggenipun bawa. Mindhak ngisini-sinaken kula. Lho. Apa saiki gawanmu? Bukan masih pun ngisini kali kulo ni ku di koma tadi. Ngisini sini kulo. Wes lenggah se. Waduh. Monggo Bu Muriyah pun aturakan bawani pun. Yo. Gunung tuk tuga. Suling suling penyulingi lali penyulingi mati oh bakal nyulingi mangan roti roti ini kingko rarane lu melayu gue jenengi wedit ya kalau wira badok nanti ya gue jadinya murup, lembunnya neng taruk neng ngomong, klusut kayak sabite namanya kenapa perkemi, namanya pun itu percatuan kencing manis silahkan maka bu gunung sebelah panjang nampuk penyeluruh ini mamah kalau jadi nggak bisa kira iya wah tenang kok aku mesti kok berpipi kiwa kok urut ini kenapa saya sedulurnya Hanuman mau beripun wah kok ya no kantrongin jeru mangga telaga suka rangan si di tengah luang. Apa kui? Niki Mas Petro niki. Wah Bu Yati ini kaya cah dolanan ini nyambut gawe dimiliki malah gambangan dhewe. Jungjunan kula pundung mudi sungkun sumureng tegditean tari belum masuk lagu bajing luncat ya. Pinerwakan intro catrik Nggih, monggo. Monggo. Oh, Terima kasih matur nuwun. Wah. Pungkasane anggo sembahan iki orang limarang sing gawe urip. Wah nggih. Jan ora nyono Bu Yati ya prigel lho ning Jaipong. Kang Maurta jan pas memedi sawah. Ampun ngelek-elek memedi sawah lho. Sebabe sawah niku ora dikake memedi nek dipangan manuk dipangan tikus. Wong kutha sing ngajengi ngoni sinten? Ambak-ambak memang mesti sawah niko berguna niko. Wah, saestu, saestu. Arep elek rupane ra ceroboh. Wah, malah. Ora ana pilih. Kok malah joget ya kesempatan dalam kesempitan. Ngopo? Anjir golek gisi iki mbok piye? Golek gisi piye? Kowe. Wong ning kono didepi aku kok golek tanggane ngene iki. Lah saiki apa ora serik wis? Joget karo kono kok kaya tek malah cedak karo nyahani kaya kaya gisine iki. Anjur nek sekaten ku tok sampluk mau piye? Kok sekaten? Sekaten niku pendak napa, Mas? Mulut. Lah niki napa kaya ngeten dite mulut? Niki mulut, niki bado mulut, madil awal, madil akhir, rejep, ruah, poso, sawal, dul kaidah, besar niku. Besar yo apa besar-besar. Kalen nritik. Lah nggih wong wing ngurus sasi Jawa kok. Nggih. Saniki melangkah ten Jawa Timur, Kang. Nggih. Sip. Deh. Diratani Jawa Barat mpun, tengah mpun, Jawa Timur. Orek-orek gagrak Ngawi. Wah ya. Monggo Kang Samino pengendang orek-orek. Nggih. Deh. Deh. Ampun ngantos lenggah wong niki dereng rampung kok lenggah. Ayo kudu ngadek. Orek-orek. Nah. Deh. Nggih yes. Dibabar ki pisan oleh. Cekake tenan iki. Atur penglipur hange BNI kok Bank Negara Indonesia kok nggih ta. Monggo Bu Harjutri orek-orek. Orek-orek. Monggo. Posisi panggung pancen seneng ki wong sing manitane iki Pak Nugroho mulo dikae nggon sing longgar dienggo mbekso piye loro kuwi. Heeh. Wis sak pekoe to. Heeh. Nenengno. kasih, terima kasih. Waduh, dan pun bu, kayak wong degleng. Sampun bu, sampun. Waduh, kena nganti kesupen oleh dege gojekan, aura wayang malah hilang. Leres, betul. Leres ngarep lere ora leres. Lerena nggih pun iso bali dhisik niki. Lah nggih jelas lho, pesawate yo durung enek ya hene nggih. Terus dhek yo ora wani numpak pesawat. Oh nggih ta. Nggih. Trauma ta? Wah, mboten me trauma. Pripun? Duwe lara. Napa? Rada edan. Malah. Eh, ndara kok. Wah, iya yo.